Mitra Bisnis, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, penerapan remunerasi saja tidak cukup untuk membersihkan birokrasi dari korupsi termasuk pungli. Menurutnya, kenaikan gaji sangat baik. Tapi ternyata dibutuhkan juga perangkat disiplin dan administrasi yang baik, serta memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk membicarakan masalah memberantas korupsi itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kebijakan mana yang lebih efektif untuk memberantas pungli? Apakah remunerasi atau pengawasan dan sanksi yang tegas? Ya begini ya, ini semua kan chicken and eggs ya. Semua ini yang mana yang mesti kita lakukan terus. Memang saya juga setuju bahwa kalau yang rendah-rendah itu kadang-kadang mereka melakukan pungli dan lain-lain itu ya tentu kita juga tidak usah hukum dia juga terlalu. Bahwa saya setuju-setuju. Cuma ada juga yang harus kita bikin supaya dia itu betul-betul kapok gitu. Tidak melakukan lagi masalah-masalah pungli dan lain-lain itu. Sebab tidak bisa you kasih kesempatan, toleransi-toleransi itu besok. Akhirnya semua tidak dengar lagi perintah you dan semua bikin pungli. Kalau cuma hukumannya terlalu ringan. Jadi inilah, tapi kan kita juga tidak suka kalau orang kecil dan lain-lain. Kalau dia bikin salah langsung lu pecat, langsung masukin penjara. Tapi yang gede-gede, yang pejabat-pejabat gede, you kasih ini, you kasih keringanan, you kasih ini dan itu. Jadi karena begitu-begitu itu bikin kita ini gak tahu lagi yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana yang dibuat hukum berat, yang mana yang enggak. Semua dengan perasaan-perasaan. Gak ada lagi sebenarnya hukum itu ditegakkan bukan dengan perasaan-perasaan. Hukum itu ditegakkan sesuai dengan hukum yang ada dan peraturan yang ada. Dan itu harus dicontoh antara yang muda sama apa dengan yang kecil sampai yang gede. Semua itu ada aturan hukumnya sesuai ini. Tapi ya memang sekarang ini sudah serba kita nggak tahu lagi yang mana yang betul, yang mana yang lain, yang mana yang salah, yang mana yang mesti dihukum berat, yang mana yang enggak. Indonesia ini kapok atau enggak. Dari dulu pungli itu terjadi. Kadang-kadang dia banyak, kadang-kadang dia sedikit. Itu kan nuansa-nuansanya. Kalau mereka tahu misalnya menterinya lemah, dia bikin punglinya banyak. Kalau dia tahu menterinya ketat, punglinya sedikit. Nah, itu kelakuan birokrasi kita memang begitu. Dan mau apa kita? Contohnya itu mesti dari atas. Bukan dari bawah tentu ikutin. Dan ada tentu dengan sanksi-sanksi yang jelas dan yang keras. Supaya kita ini kapok semua. Jangan melakukan soal-soal begitu. Tapi kalau you diamkan terus begini, ya kapan mau selesai bangsa kita dalam menegakkan hukum? Saya nggak ngerti dah. Jika keadaannya seperti itu, apakah korupsi termasuk pungli itu bisa diberantas habis di Indonesia, Pak? Wah, saya pikir ya, kalau saya melihat terus terang saja ya, bahwa pungli-pungli itu kalau itu semua harus dilakukan bersama-sama ya. Maka itu sekarang yang kita semua mengharapkan mati-matian cuma tinggal KPK aja yang bisa lakukan. Ya nggak cukup menurut saya. Kita ini semua ini memang harus jelas dari atas semuanya apa. Presiden kita maunya apa. Apa yang mau dilakukan. Tapi politician kita itu semua mesti kasih contoh. Tapi kalau you lihat sekarang seperti apa yang terjadi ini. Nggak ada orang yang nggak ada yang takut sama siapapun sekarang ini. Ya repot. Shock treatment yang dibikin sama KPK itu menurut saya nggak bikin orang insaf sama sekali. Jalan aja seperti biasanya. Inilah yang saya pikir yang membuat kita susah sekarang ini karena hukum kita nggak bisa ditegakkan secara benar gitu loh. Jadi kita punya bagian hukum kita mulai dari pengadilannya sampai apapun sudah orang itu sudah nggak percaya lagi. Nah ini bagaimana kita memperbaikin kalau nggak kita kasih contoh-contoh yang baik ya kan. Tapi kalau kita cuma menyesalin ini, menyesalin itu aja nggak selesai barang ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.